Bersama Pantura ada bulan dipersembahkan dan dilakukan bersama Pantura Live Music. Sama lagi bareng Pantura. sudah persembahkan bersama aja aku.